Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadar, Makkiyah atau Madaniyah. Surah Al-Qadar berarti turun dua kali, satu Makkiyah, satu Madani. Khamsun atau situ ayat, lima atau enam ah. Berarti ada di dalam satu madhab satu ayat digabung sehingga lima ayat, ada yang dipisah menjadi dua sehingga menjadi enam ah. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan, ay Al-Quran. Al-Quran itu sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu jumlatan wahidatan, turunkan satu jumlah sekaligus, minal lauhil mahfud ila sama'id dunia, dari lauh mahfud ke langit dunia. Jadi yang dimaksudkan diturunkan di sini, diturunkan sekaligus dari lauh mahfud ke langit dunia. Nanti dari langit dunia diturunkan secara angsur-angsur. Tahu angsur? Sedikit-sedikit dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? Hah? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Paham ya? Itu adalah yang diturunkan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Qadar ini itu yang turun sekaligus Al-Qur'an sekaligus, masih berupa kalamullah, laisa biharfin wala bisautin. Karena kalamullah laisa bimakhluk ke langit dunia. Fi lailatul qadar, di malam lailatul qadar. Ya. Jadi yang turun pada malam lailatul qadar itu adalah turun jumlatun wahidah minal Qur'an, ay asyraf wal azam. Lailatul qadar itu adalah malam yang penuh dengan syaraf, kemuliaan, wal azam dan kebesaran. Wa ma adraka, tahukah kamu, ay a'lamaka ya Muhammad, tahukah kamu wahai Muhammad, ma lailatul qadar, apa itu malam lailatul qadar? Apa itu malam lailatul qadar? Ta'zimun li sya'niha, takjub li sya'niha atas perkara Lailatul Qadar itu, wa ta'jibun minhu, dan takjub apa? Heran, apa? Kagum. Wa ta'jibun minhu dan kagum. Jadi ayat wa ma adraka ma Lailatul Qadar ini kenapa diulang? Karena ada makna ta'ajub di dalamnya. Makna heran, makna kagum. Seperti gini. Kamu kenal enggak yang namanya Fatimah? Tahu enggak kamu yang namanya Fatimah itu? Kan ada kagum, anak kagum sama Fatimah. Paham ya? Contoh ini. Misalnya dia mau ngelamar laki-laki kebalik. Kan ada mak comblangnya. Pasti bilang, kau kenal enggak yang namanya si Budi itu? Budak telok pak kedai itu. Oh, tahu aku, mau tahu kok. Kamu mau tahu Budi itu? Mau tahu benar, mau tahu? Kalimat ini berarti mengandung makna kagum. Kecuali gini, kau tahu ya nama Budi itu? Si Budi itu lawas kampung kita. Berarti ada makna mengejek. Paham? Kalimatnya sama, tapi makna yang terkandung berbeda. Paham gak? Nah, ada yang bilang, ya Allah, gantengnya yang nama Muhammad itu berarti kagum. Tapi kan bilang, ganteng, kafe, ganteng. Paling ganteng di sini lah, luar biasa. Berarti paham? Kalimatnya sama, tapi maknanya berbeda. Sama ini. Paham ya? Jelas ya? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ya. Laisa fiha Lailatul Qadar, maksudnya dari 1000 bulan yang laisa fiha Lailatul Qadar, yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Wal amalu shalih fiha, maka satu amal soleh di malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, fi alfi syahrin laisa fiha, di 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. 1000 bulan berapa bulan tuh? 1 tahun 12. Berapa itu? Tak apal. Kurang lebih 84 tahun. 83 tahun lebih, 84 tahun. Jadi satu kali ngaji di malam Lailatul Qadar seperti ngaji selama 84 tahun. Paham? Satu kali berzikir di malam Lailatul Qadar seperti berzikir selama 84 tahun. Termasuk nikah. Nikah di malam Lailatul Qadar sama seperti nikah selama 84 tahun. Nikah bukan arti nikah akad di sini, nikah itu juga amal ibadah. Paham? Masuk sedekah. Sedekah pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari apa? Seperti sedekah selama 84 tahun. Paham kamu? Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu muncul setiap hari. Ada yang mengatakan. Ini pendapat lemah. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar muncul selama bulan Ramadan. Lumayan kuat. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang mengatakan muncul di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang paling kuat. Khususnya pada malam-malam ganj. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam ke-29. Jadi belum tentu pada malam 27. Bisa jadi malam 29, bisa jadi malam 30. Cuman biasa orang pada malam 29 bukan Lailatul Qadar, Lailatul Pasar. Paham? Pasar. Sibuk beli baju baru. Gamis baru, sepatu baru, jalan dalam baru, baju baru, duit pun harus baru, rumah baru. Dicet kan? Baru bini baru yang laki-laki. Gak ada orang sekarang. Paham ya? Cuman ulama berpendapat lebih sering muncul Lailatul Qadar itu pada malam ke berapa? Berapa? 20 tuh. Apa buktinya? Coba hitung. Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Berapa huruf Lailatul Qadar? Bahasa Arabnya. Ayo hitung bareng. Lam, ya, lam, tak marbuto. Berapa? Al-Qadar, alif, 5. Lam, 6. Qaf, 7. Dal, 8. Ra, 9. Lama hitung ini nih. Berarti Lailatul Qadar ada 9 huruf. Sekarang kamu hitung. Di surah Al-Qadar, kalimat Lailatul Qadar disebut berapa kali? Hafal atau tidak? Disebutkan 3. Inna anzalna fi Lailatul Qadar, 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, 2. Lailatul Qadar, 3. Enggak ada habis itu. Karena zalul malaikat warubiyah misalnya tidak ada. 3. Baik. 9 kali 3 berapa? 2 tuh. Ini rumus ulama seringnya muncul pada malam ke-20 tuh. Tapi enggak mesti. Kata orang Pontianak, malam leko. Paham? Itu diisi dengan ibadah. Tapi orang Pontianak, orang Punggo terbalik. Malam leko kawin. Iya. Undang nikah, undang walimah, malam Lailatul Qadar. Orang malam Lailatul Qadar mau ibadah, ini kawin. Ya enggak apa-apa sih, tidak apa-apa. Masih muskilah. Enggak tahu kamu? Banyak tuh. Nanti lihat dari tanggal 20 sampai tanggal 27 banyak undangan nikah. Berebutan nikah pada malam Lailatul Qadar. Kata dia seperti nikah 84 tahun deh. Paham ya? Tuh. Lailatul Qadar. Cari. Banyak ciri-cirinya, kata ulama, paginya itu seperti terang, cerah, tapi enggak panas, nyengat, enggak. Cerah, hati senang, riang, tidak seakan, walaupun punya banyak hutang, ketika bangun pagi pada pagi itu, hutang seakan-akan hilang. Itu biasanya Lailatul Qadar. Malamnya akan terjadi Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu, turun malaikat pada berturunan. Bihasri ihdat ta'aini minal asr, dengan dihapus salah satu dari ta' daripada asri aslinya. Jadi aslinya tanazzalul malaikatu, dihapus satu ta' menjadi tanazzalu. Karena dalam kaidah bahasa Arab fi'il mudhari, apabila ketemu dua ta, maka boleh dihapus satu ta. Ta tanazzal bisa jadi tanazzalu. Itu fi'il mudhari itu. Kalau fi'il madhi tidak boleh tanazzalu, menjadi tanazzala. Harusnya tanazzala atau tanazzalat, karena malaikatnya kalimatnya muannas. Tapi tanazzalu berarti dia fi'il mudhari. Loh kok bisa fi'il mudhari? Ta-nya dihapus satu, ta mudhara'ahnya. Waruhu, ruh di sini adalah Jibril. Fiha, di malam itu, filaila, bi'idni rabbihim, dari izin Tuhannya, aibi amri perintahnya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kulli amr, dari untuk mengatur segala urusan. Qadahullah fiha litilka sana ila qabilin. Waman sababiyah. Waman sababiyah. Bima'an al-ba. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Fiha di tahun tersebut. Di malam tersebut. Di tilkas tanah. Pada tahun itu. Ila qabirin sampai tahun depan. Qadahullah, Allah menetapkan, mengatur, mentakdirkan, macam-macam lah. Mengatur, memperbaiki, ngasih rezeki, ngabulkan doa, pokoknya yang baik-baik. Fiha di malam Lailatul Qadar, ditilka sana dari tahun itu sampai tahun depan. Waman, wamin, min kulli amr, min itu, min sababiyah bima'nal ba. Jadi aslinya, bi'idni rabbihim bikulli amr. Aslinya gitu. Cuman baknya diubah jadi min. Jadi pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ketetapannya dari tahun itu sampai tahun berikut. Jadi Allah tetapkan, yang pengen kawin tahun itu berdoa, ya Allah, saya pengen zuat, ya Allah, dapat suami yang tinggi semampai, ya Allah, putih, tidak kurus, tidak ya gemuk, tidak ya buncit, hidungnya mancung, ganteng kayak Sahrukan, ya Allah, kayak Amir Khan. Tapi Ustaz Islam, hafal Al-Quran, sama orang tua berbakti, sama istri penyayang, gak kawin lagi, ya Allah, gak poligami. Kaya raya, punya mobil 10, rumah 7 tingkat. Sempurna ini. Empat-empatnya ada, hartanya ada, agamanya ada, gantengnya ada. Dari keluarga terhormat, Habib lagi ngelamaran. Siapa gak mau seperti itu? Kalau Ana jadi perempuan, mau Ana. Ya, dikabulkan oleh Allah, kawin tandriku, gratis lagi. Datanglah si Sahrukan kawin. Ya, Sahrukan kawin, melamar santriwati Darul Dakwah. Namanya Siti Makruna. Kalau tidak kelemak kelemek, ya, paham? Bisa jadi, asalkan dapat malam Lailatul Qadar. Ini enggak, malam Lailatul Qadar ngerumpi, ngopi, jalan-jalan, ngejreng, cari cowok. Akhirnya dapat yang bukul acok lah, macam si Budi. Budi yang tadi anak ceritain. Paham? Pengen jadi orang alim, ya Allah, tahun ini ya Allah, berikan ilmu manfaat kepadaku. Ini itu. Jika bukan sama, jangan jodoh, toh ini pindah. Minta ilmu yang bermanfaat. minta, ya Allah mudah-mudahan saya cepat menghafal. Ya Allah saya pengen hafal Al-Quran, ya Allah. Ya Allah saya pengen menyenangkan hati orang tua saya, ya Allah. Ya Allah saya pengen begini begitu, ya Allah. Dikabulkan sama Allah. Dengan syarat dapat malam Lailatul Qadar. Paham ya? Sampai kapan? Sampai tahun depan, berarti 1 tahun penuh. 1 tahun apa? Coba lah kalau tidak percaya. Mungkin ada di antara sini yang buruk lacuk mukanya. Malu. Gigi sumbing. Ongak sebelah. Hidungnya terkelup. Kurap, jorok. Ya Allah. Macam gini muka aku ni. Macam mana aku nak dapat laki-laki ganteng. Ya kan? Minta sama Allah. Allah dah bak pas dap doa pas dapat malam ini tuh kau. Pas lagi nonton TV acara dangdut sehari ini. Ya Allah aku pengen seperti sehari ini ya Allah. Diubah sama Allah jadi sehari. Akhirnya ada dua. Satu sehari ini asli. Ini syahroni. Minta sama Allah. Paham ya? Min. Jangan pesimis lah jadi orang. Ada yang datang sama Nabi minta amalan. Kenapa? Biar jadi ganteng, biar jadi cantik. Loh. Allah udah ngasih kau muka gitu. Nggak usah malah. Udah kasih muka gitu. Macam mana? Beb, tak ada yang mau sama saya buruk gini. Loh. Kamu udah pernah minta. Coba kamu minta. Mintanya jangan diubah muka. Minta dipercepat jodoh gitu. Rezekinya dilancarkan. Urusan dunia akhirat dimudahkan. Ini minta jadi sahrukan. Ini gak dikasih. Paham ya? Dulu anak ini jelek. Alhamdulillah sekarang ada yang ngurus. Dikit ya. Paham ya? Gak usah banyak-banyak. Banyak-banyak bahaya nanti. Gak tunggu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Kesejahteraan itu. Hiya khobar muqaddam. Mubtada. Salamun ini adalah khobar muqaddam. Mubtadanya ini. Hatta matla'il fa. Sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya fa. Berarti begitu terbit fajar. Selesai malam Lailatul Qadar. Yang bangunnya subuh tak dapat lah. Jadi begini perbedaan hatta kalau amin apa dibaca mansub sama majrur. Kalau akal tusamaka hatta roksaha berarti sak kepala-kepalanya anak makan. Saya makan ikan sampai ke kepalanya. Tapi roksanya dibaca mansub berarti kepalanya dimakan. Paham? Tapi kalau akal tusamaka hatta roksiha berarti saya makan ikan sampai ke kepalanya. Berarti kepalanya tidak saya Faham? Berarti hatta yang dibaca majrur. Setelah itu hatta bimakna ilah. Contoh. Al-utla min yaumina hadza hatta yaumal jum'ah. Berarti harusnya masuknya itu Sabtu pagi. Karena hatta yaumah. Tapi kalau al-utla min yaumina hadza hatta yaumil jum'ah. Atau ila yaumil jum'ah. Berarti Jum'at sudah harus masuk. Faham kamu? Faham ya? Nah, berarti hatta matla'il fajar, matla'nya dibaca majrur. Berarti dengan terbitnya fajar, selesailah malam Lailatul Qadar. Fathil lam mukasriha. Lam mana ini? Salamun hiya hatta. Oh, bisa dibaca matla', bisa dibaca matli'. Paham ya? Ila waqti tulu'ihi, sampai waktu terbitnya fajar. Ju'ilat salaman dikasrati salam fiha minal malaikah. Ya. Dijadikan selamat salam. Kenapa pakai kalimat salam? Malam itu kenapa dinamakan malam salam, malam sejahtera? Karena likasrati salam fiha, karena banyaknya keselamatan, banyaknya kesejahteraan fiha pada malam ini. Minal malaikah, dari malaikat. La tamur bi mukminin wala mukmina illa salimat alaih. Tidak ada seorang mukmin laki-laki wala mukmina dan mukmina perempuan lewat illa salimat alaih, kecuali para malaikat itu mengucapkan salam. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Malaikat mengucapkan salam kepada setiap orang beriman. Paham? Wallahu a'lam.